Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali karena kita pada hari ini kembali bertemu di acara kita, acara penyejuk kalbu. Mudah-mudahan kajian kita terhadap Al-Quran pada hari ini mampu semakin menyejukkan kalbu kita, dan yang terlebih penting lagi adalah bagaimana menggerakkan jiwa kita dan juga seluruh organ tubuh kita untuk bisa mengaplikasikan Al-Quran di dalam keseharian kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-9 dari surah Al-Hajj yang akan memberikan gambaran tentang kenapa kemudian banyak manusia yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniya 'atfihi liyudilla 'an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak dan sombong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. Para pendengar rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah sudah memberikan satu fakta kehidupan manusia, realita kehidupan umat manusia yang wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Di antara manusia, kita-kita ini, ada yang mendebat Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberikan penerangan. Apa yang menjadi sebab kemudian manusia menjadi ingkar, menjadi orang-orang yang kufur terhadap Allah, menjadi orang-orang yang tidak mau menerima uluran tangan Rasulullah SAW untuk mengajak kepada kebaikan? Ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keterangan oleh Allah di dalam ayat 9, tsaniya itfihi, sambil memalingkan lambungnya dengan congkak dan sombong. Ya. Jadi penyebab utama kenapa kemudian banyak manusia yang kufur terhadap Allah, kenapa manusia yang banyak berani menentang Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia banyak yang berani untuk tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau salat, tidak mau zakat, karena salah satu sebabnya adalah tsaniya itfihi, sombong, ya. Kalau di dalam bahasa Arab ini memalingkan lambungnya untuk menggambarkan tentang kesombongan orang tersebut. Ya, menarik kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, karena banyak sekali bentuk-bentuk redaksi yang memberikan gambaran tentang bagaimana sikap sombong manusia itu dalam beragam redaksi. Seperti di ayat ini, tsaniya itfihi, memalingkan lambungnya. Ya, di keterangan ayat yang lain, fahum yu'ridun, ya, mereka memalingkan wajahnya karena ingkar. Ya. Ada lagi di dalam keterangan ayat lain, mustakbiri nabihi, ya, merasa besar, merasa hebat, samiran tahjurun, ya, mustakbiri nabihi, ketika mereka merasa sombong di hadapan Al-Quran, samiran tahjurun, ketika malam tiba mereka kemudian berbisik-bisik untuk melakukan, membuat perencanaan-perencanaan jahat untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi dalam Al-Quran kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sikap congkak dan sombong manusia. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan gambaran tentang gambaran bagaimana orang-orang yang sombong, ya. Wa nada fir'aunu ya qaumi, wanada fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, ya, fa'uqidli ya hamanu ala tini faja'alli sarhal la'ali attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunuhu minal kazibin. Ketika Fir'aun kemudian berkata kepada pembesar-pembesarnya, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain diriku, ya, wahai Haman, ya, salah satu tangan kanan Fir'aun namanya Haman, tolong bakarkan tanah liat, buat gedung setinggi-tingginya, pencakar langit, sehingga akhirnya aku kemudian bisa naik ke atasnya untuk melihat mana Tuhan yang dikatakan oleh si Musa itu. Tapi aku menganggapnya itu adalah sebagai suatu lelucon yang tidak jelas atau suatu kedustaan yang dilakukan oleh Musa. Ya. Begitu juga dengan Qarun ketika dia mengatakan wa ma utituhu illa min ilmin indi, ya. Maaf kalau ada salah tentang keterangan redaksi ayatnya, ya. Tidaklah aku dapatkan semua ini kecuali atas berdasarkan hasil usahaku. Nah, ini gambaran tentang sikap kesombongan dari seorang Qarun, ya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh si Samiri, ya. Samiri ini hidup pada zaman Nabi Musa, sebagaimana di dalam ayat sebelumnya kita di dalam surat Taha kita sudah mendapatkan gambaran cerita tentang itu, ya. Saya melihat jejak tapak kaki malaikat dan kemudian saya ambil, saya masukkan ke dalam patung itu sehingga akhirnya bisa bersuara, ya. Itu semua karena sikap sesat dari saya yang ingin menyesatkan, ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain. Jadi ini beberapa gambaran dari dalam keterangan Al-Quran tentang bagaimana sikap-sikap sombong yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena sikap sombonglah yang membuat seseorang berani terhadap Tuhannya. Sikap sombonglah yang membuat seseorang akhirnya akan terlempar ke dalam neraka. Dan sikap sombonglah yang akan membuat seseorang tidak akan bisa hidup di dunia ini dengan nyaman dan tenang. Bersama kita sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji ini adalah ayat yang sangat menarik. Menariknya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, yaitu tentang bagaimana setan selalu menyesatkan cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini diingatkan kita kembali bahwasanya tugas mereka itu liyudilla an sabilillah. Tentunya penekanan yang pertama itu adalah saniya'idfihi. Di sini mengartikan mereka memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia. Kenapa memakai bahasa di sini lambungnya? Karena alasan memalingkan kepala, apa? Kenapa ia tidak memalingkan kepala dan pundaknya, atau adalah semuanya itu berarti untuk menyesatkan orang yang lurus. Jadi bila dia terus mendengarkan musuhnya berargumentasi dengan menyodorkan dasar-dasar idenya, tentu dia akan kalah. Seseorang akan kalah dan tidak akan mungkin lagi bisa mempengaruhi yang lain dan menyesatkannya. Sikap inilah yang dimiliki oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, supaya mereka mampu melawan musuh yaitu umat Islam untuk mengalahkannya. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu fid dunya khizyun. Fid dunya khizyun itu adalah hina. Hina di dunia di mata Allah tidak ada apa-apanya. Di akhirat juga mereka akan mendapatkan siksa, sehingga dengan siksa itu mereka akan merasakan hina dari derajat dirinya. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang memberikan perasaan seperti itu karena dia hidup di dunia merasakan dialah orang yang paling nomor satu. Tapi di akhirat adalah orang ternyata nomor satu juga, tapi masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita melihat bagaimana Islam untuk mengajak kepada kita sehingga kita dibukakan pintu lebar-lebar untuk memilih. Ketika hati kita memilih jalan yang benar, Allah akan memberikan jalan yang lebih luas lagi untuk supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah tersebut. Terbukti sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, yaitu salah satu ayahnya sendiri, ya, dibiarkannya di depan pintu, tapi budak-budak hamba sahaya yang mereka itu diizinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke rumahnya. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, orang tua dari Abu Bakar As-Siddiq sangat marah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bahwasanya Abu Bakar mempersilahkan orang-orang yang pertama itu adalah orang yang ingin masuk Islam. Jadi sang ayah pada saat itu menegur keras Abu Bakar, kenapa kamu izinkan mereka masuk dan kamu biarkan kami di sini? Abu Bakar menjawab pada saat itu, Islamlah yang mempersilahkan mereka dulukan ketimbang kalian. Jadi atas dasar Islamlah sehingga segala sesuatu itu lancar. Atas dasar Islamlah sehingga atas segala sesuatu itu kita akan mendapatkan kemudahan. Jadi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersilahkan, telah membudayakan hal tersebut. Ketimbang orang-orang yang besar, dia bukan mau bukan ingin melaksanakan Islam, menjalankan, tapi ingin mencari legalitas saja. Orang seperti ini jauh dari rahmat Allah. Bahkan Allah cam dalam Al-Qur'an, kajian kita saat ini adalah khizyun fid dunya khizyun. Maka kalau sudah fid dunya khizyun, hina, maka di akhirat nanti akan mereka rasakan. Di sini kata Allah dalam penutup akhir ayat ini, azab al-hari, sudah azab api neraka itu sudah jelas api al-hari, yaitu yang dapat membakar badan mereka itu, na'udzubillah min dzalik. Mungkin di sini Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa satu sikap yang harus kita jauhi dalam kehidupan ini adalah sikap sombong. Jangan melakukan sikap sombong. Jangan merasa besar kepala. Jangan merasa hebat, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang bersikap sombong. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.